بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Dan dalilnya adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya barang siapa mentaati Rasul alaihi salatu wassalam maka dia akan masuk ke dalam jannah, dan barang siapa bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul sebagai saksi atas kalian. Saksi atas kalian yaitu saksi di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti, yang mempersaksikan bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla dan menegakkan hujjah kepada para hamba, sehingga tidak ada seorang pun pada hari kiamat nanti yang mengatakan, saya tidak tahu kalau ternyata saya ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tidak tahu apa saja yang wajib untuk saya laksanakan dan apa saja yang tidak boleh untuk saya lakukan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan demikian pada hari kiamat nanti, karena Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan risalah kepada para hamba. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul, yaitu Musa alaihi salam, maka Fir'aun pun bermaksiat mendurhakai Rasul tersebut. Lalu kami pun menyiksa Fir'aun dengan siksa yang pedih. Perhatikan di sini, tatkala Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun, lalu Fir'aun mendurhakai Musa alaihi salam, tidak mau mentaati Musa alaihi salam, tidak mau mengikuti Musa alaihi salam. Allah Azza wa Jalla menyiksa Fir'aun dengan siksa yang pedih. Maka di sini kita bisa mengambil faedah bahwa hukuman yang akan ditimpakan kepada orang yang mendurhakai Rasulullah alaihi salatu wassalam lebih dahsyat lagi, lebih pedih lagi. Kenapa demikian? Karena Rasul alaihi salatu wassalam lebih utama dari Musa alaihi salam, karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah rasul yang paling mulia, yang paling utama di antara para rasul alaihi salatu wassalam. Dan ayat ini menunjukkan kalimat yang disebutkan muallif rahimahullah, wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini terambil dari firman Allah Azza wa Jal, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Fir'aun mendurhakai rasul tersebut, yaitu Musa alaihissalam, maka kami pun menyiksanya dengan siksa yang pedih. Yaitu demikian pula apabila kalian mendurhakai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian juga akan mendapatkan siksa yang pedih, bahkan lebih pedih lagi, sebagaimana penjelasan yang baru saja kita pelajari, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah rasul yang paling mulia, paling utama, lebih utama daripada Musa alaihi salam. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, fa'akhadnahu akhdha wabila, kami menyiksa Fir'aun dengan siksa yang pedih. Perlu diketahui bahwasanya siksaan yang ditimpakan kepada Fir'aun disebabkan karena kedurhakaannya kepada Musa alaihissalam. Adalah dalam bentuk siksaan di kehidupan dunia, siksaan di alam barzakh, dan siksaan di kehidupan akhirat nanti. Dengan demikian, maka siksaan yang ditimpakan kepada Fir'aun ada tiga bentuk, tiga macam. Yang pertama adalah siksaan kepadanya di kehidupan dunia dengan ditenggelamkan di dalam lautan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Ghafir. Al-Afu Minkum, di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-103. فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا. Maka kami pun menenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya seluruhnya. Ini siksaan yang ditimpakan kepadanya, kepada Fir'aun dan para pengikutnya di kehidupan dunia. Bentuk siksaan yang kedua adalah di dalam alam barzakh, yaitu sebagaimana di dalam surat Ghafir ayat yang ke-46, Allah Azza wa Jalla berfirman, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka pada pagi dan petang, yaitu di alam kubur, alam barzakh, diperlihatkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya siksaan di dalam neraka yang telah dipersiapkan bagi mereka. Ini bentuk siksaan tersendiri. Bagaimana tidak? Misalnya, ada seseorang diancam untuk dipenggal kepalanya. Namun, hukuman tersebut baru akan ditimpakan kepadanya sebulan kemudian misalnya. Nah, selama sebulan menanti hukuman tersebut diperlihatkan setiap pagi dan sore. Video orang yang dipenggal kepalanya misalnya, sambil dikatakan, inilah yang akan ditimpakan kepadamu. Tentunya dia akan merasa tersiksa dengan melihatnya. Maka demikian pula, Fir'aun dan para pengikutnya diperlihatkan kepada mereka di alam barzakh, pagi dan petang, neraka yang telah dipersiapkan bagi mereka. Kemudian bentuk siksaan yang ketiga adalah siksaan di dalam neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat yang sama, dalam surat Ghafir ayat yang ke-46. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Dan pada hari tegaknya, kiamat, masukkanlah Fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksa yang paling pedih. Inilah tiga macam bentuk siksaan yang ditimpakan kepada Fir'aun dan para pengikutnya disebabkan karena mendurhakai Musa alaihissalam. Iyadan billah. Lalu bagaimana bentuk siksaan yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang mendurhakai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam? Padahal tadi telah kita pelajari bahwa siksaan yang ditimpakan kepada orang yang mendurhakai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam lebih pedih, lebih keras daripada yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendurhakai Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam lebih utama, lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Thaniyatu, yang kedua, Anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun, wala nabiyun mursalun. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak ridha disekutukan bersamanya seorang pun di dalam ibadah kepadanya, tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus. والدليل قوله تعالى dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan bahwasanya masjid-masjid hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Kata masajid di dalam ayat ini ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah bermakna masjid yang kita fahami, tempat dilaksanakan di dalamnya salat. Makna yang kedua yang dimaksud dengan masajid adalah a'dha'us sujud, anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian, kalimat fala tad'u Firman Allah Azza wa Jalla, "Fala tad'u." Janganlah kalian berdoa. Doa di sini terbagi menjadi dua atau mencakup dua macam doa. Yang pertama adalah du'aul mas'alah, yaitu seseorang meminta sesuatu. Mencakup pula yang kedua, du'aul ibadah, yaitu berbagai macam bentuk ibadah. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, ma'allahi ahada. Ahadan, ini isim nakirah. Isim nakirah fi siyaqin nahyi, dalam konteks larangan. Mana larangannya? Fala tad'u. Janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa nakiratun fi siyaqin nahyi tufidul umuma. Isim nakirah yang terletak di dalam konteks larangan memberikan faedah umum. Memberikan faedah umum. Maka makna ayat ini, fala tad'u ma'allahi ahadan, janganlah kalian berdoa kepada seorang pun, siapapun ia, apapun itu, bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Yaitu, di dalamnya terdapat larangan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan siapapun dan apapun. Maka di sini jelas ayat ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla melarang perbuatan syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan siapapun dari kalangan para makhluknya. Dan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla larang, maka menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak meridhoinya. Maka dengan demikian, sungguh tepatlah kata musannif rahimahullah, annallaha la yarda an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ridha disekutukan dengannya siapapun di dalam ibadah kepadanya. Dan penyebutan musannif rahimahullah, malakun muqarrabun, malaikat yang didekatkan, demikian pula nabiyul mursalun, nabi yang diutus. Kenapa musannif rahimahullah menyebutkan dua macam makhluk ini, malaikat, nabi? Ini untuk menunjukkan bahwa kalau malaikat dan nabi saja yang merupakan makhluk yang mulia tidak boleh disekutukan dengan Allah Azza wa Jalla, maka tentunya makhluk yang kedudukannya di bawah malaikat dan nabi lebih-lebih lagi tidak boleh disekutukan bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.